Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nas attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين أعزني الله وإياكم كتاب شكر kepada الله عز وجل. Kita masih diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara kita semuanya. Khanihidin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, pada malam Jumat kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada suratul Hasyr, ayat dalam suratul Hasyr, dan telah berlalu beberapa ayat. Pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk pada ayat yang ke-8, 9 dan 10 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir, dikeluarkan dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan terusir dari harta-harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan darinya. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan darinya. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu, dan mereka menolong Allah dan rasulnya. Menolong Allah ay yansuruna dinallah, menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah taala berfirman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan yuthabbit ankum, Allah Subhanahu wa taala akan mengkokohkan untuk kalian atau Allah akan menolong kalian dan mengokohkan langkah-langkah kalian. Maksud menolong Allah ay yansuruna din Allah, menolong agama Allah dan Rasulnya, menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ayat yang berikutnya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang, yakni orang-orang Ansar, alladzina yakni orang-orang Ansar yang mereka telah tinggal di negeri tersebut, tabawwa ud-dar, mereka telah tinggal di negeri tersebut Al-Madinah, wal imana min qablihim, dan telah beriman sebelum mereka, ini sebelum datangnya orang-orang muhajirin. Dan orang-orang Ansar yang mereka telah tinggal di negeri tersebut Madinah dan telah beriman sebelum mereka orang-orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yakni mencintai orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansar mencintai orang-orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka rasa dengki, hasad, hajatan. Yang tafsir mengatakan hasad. Dan mereka tidak mendapat di dalam dada-dada mereka rasa hasad, dengki. Mimma utu, terhadap apa-apa yang mereka telah diberikan, yakni orang-orang muhajirin. Saya ulangi. Dan mereka, orang-orang Ansar, perhatikan dhamirnya, mereka tidak mendapat di dalam dada-dada mereka rasa hasad terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada mereka, orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, orang-orang Ansar, mendahulukan atau lebih mendahulukan orang-orang muhajirin di atas diri-diri mereka. Orang-orang Ansar lebih mendahulukan orang-orang muhajirin di atas diri-diri mereka, walau kana bihim khatasah, walaupun mereka juga butuh, walaupun mereka juga khatasah, perlu, butuh kepada perkara tersebut, tetapi mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin. Benar-benar pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala, rekomendasi ataupun pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang Ansar. Bersihnya, sucinya hati-hati mereka dari hasad kepada orang-orang muhajirin, dan sifat mereka mendahulukan orang-orang muhajirin terhadap diri-diri mereka walaupun mereka sendiri butuh. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kepelitan atau kebakhilan jiwanya, dan barang siapa yang dijaga dari kebakhilan jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Muhajirin dan Ansar. Setelah Muhajirin dan Ansar. Yaqulun. Mereka berdoa. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami, ampunilah kami. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan berilah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Bagi saudara dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, rasa iri, dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha penyayang. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha penyayang. Khanuhiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di tafsirihi, dalam tafsirnya, sedikit kita mengambil faedah dari beberapa ayat ini. Di dalam ayat ini, khanuhiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedahnya adalah fadilatul atau fadlul muhajirin. Keutamaan orang-orang muhajirin. Keutamaan orang-orang muhajirin. Nah, di dalam ayat ini di antara bentuk keutamaan orang-orang muhajirin adalah Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala yang alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak, yang alimun bidzatis sudur, yang mengetahui apa saja yang ada di dalam dada. Sehingga Allah Maha tahu kalau mereka benar-benar orang yang jujur. Nah, berbeda tentunya ketika manusia mensifati orang lain dengan jujur. Mungkin saja dia salah penilaian. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui perkara yang ada di dalam dada. Begitu pula di dalam ayat ini, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada muhajirin. Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rela mereka meninggalkan keluarga-keluarga mereka, rela mereka meninggalkan negeri yang mereka cintai, rela mereka meninggalkan harta-harta mereka. Tidak lain tujuannya adalah dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Dan yang berikutnya adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka inginkan adalah keutamaan dari Allah tabaraka wa taala dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ini pengorbanan yang sangat besar, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang rela meninggalkan perkara yang dia telah terbiasa dengannya. Nah, dia memiliki harta, dia tinggalkan dalam rangka mencari ridha Allah, hijrah dia. Dia punya rumah, dia tinggalkan dalam rangka hijrah menuju Allah tabaraka wa taala. Dia punya teman-teman di daerahnya, dia tinggalkan karena hijrah. Dia punya ini, punya itu, dan seterusnya dia tinggalkan gara-gara ataupun dikarenakan hijrah mencari ridhanya Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan jujurnya keimanan, ikhlas fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak jujur, dia akan berat hati ketika meninggalkan perkara-perkara yang dia sudah terbiasa dengannya. Telah terbiasa dengan teman-teman lamanya, telah terbiasa tinggal di negerinya, telah biasa dengan pekerjaannya, telah terbiasa dengan tempat tinggalnya, dan seterusnya. Tetapi ketika mereka berhijrah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, belum terbayang di benak-benak mereka nanti tinggalnya di mana, rumahnya di mana. Berbeda dengan kita, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika berhijrah sudah siap tempat tinggalnya, bahkan sudah siap nanti pekerjaan apa yang akan saya lakukan. Tetapi orang-orang muhajirin belum terbayang di benak-benak mereka, mereka mau tinggal di mana, mereka nanti di sana bekerja apa. Nah, tidak sama sekali, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang mereka pikirkan bagaimana mereka bisa mencari, mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah, menemani Rasulullah SAW, mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga sangat pantaslah mereka, orang-orang muhajirin, digelari dengan orang-orang yang jujur. Benar-benar mereka buktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka buktikan mereka mau menolong Allah dan Rasulnya. Rela meninggalkan perkara-perkara yang dia cintai. Negerinya, kemudian keluarganya, kemudian pekerjaannya, rumahnya, dan seterusnya. Sekali lagi, dalam keadaan mereka belum memiliki gambaran bagaimana kehidupan ketika mereka pindah di Madinah. Benar-benar orang-orang yang jujur, orang-orang muhajirin, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mereka korbankan hartanya, rumahnya, pekerjaannya, bahkan negeri yang mereka terbiasa dengannya. Maka Allah sebutkan, ulaika humus shodiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Halafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berwasiat kepada khalifah yang akan menggantikan beliau, kata Umar radhiyallahu anhu, wa usi al-khalifata ba'di bil muhajirin al-awwalin an ya'rifa lahum haqqahum wa yahfadha lahum karamatahum. Aku wasiatkan, kata Umar, kepada khalifah setelahku untuk memperhatikan orang-orang muhajirin yang pertama. Hendaknya mereka mengetahui hak-hak mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Ini penting. Umar bin Khattab berpesan untuk memperhatikan orang-orang muhajirin. Begitu pula kata beliau, wa usihi bil ansar, dan aku wasiatkan kepada khalifah setelahku untuk memperhatikan orang-orang ansar. Aku wasiatkan kepadanya untuk berbuat baik kepada orang-orang ansar, khairan. Alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabl, yang mereka telah mempersiapkan, telah tinggal di negeri mereka dan telah beriman sebelum orang-orang muhajirin. An yaqbala min muhsinihim wa an ya'fuwa an musiihim, hendaknya khalifah tersebut menerima kebaikan-kebaikan mereka, orang-orang yang baik dari mereka, dan memaafkan yang berbuat jelek dari mereka. Ini wasiat Umar bin Khattab kepada khalifah yang akan menggantikan beliau untuk memperhatikan siapa? Al-Muhajirin wal Anshar. Naam. Bagaimana ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan, atau kita ambil faedah padanya, adalah fadlul Anshar. Keutamaan orang-orang Anshar. Keutamaan orang-orang Anshar. Di antara bentuk keutamaan mereka, ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, adalah yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka adalah orang yang tulus di dalam mencintai saudara mereka, orang-orang muhajirin. Mereka orang-orang yang apa? Tulus, tahu tulus ya? Benar-benar ikhlas di dalam kecintaan mereka kepada orang-orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka, dada-dada mereka, hajah. Hajah maknanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau secara letterlek hajat itu kebutuhan. Ini hajat. Kalau mau digambarkan apa? Ini ada orang-orang baru datang, biasanya pengangguran, enggak punya pekerjaan, kesempatan kita jadikan mereka sebagai apa? Pekerja, kita kan punya sawah, punya ladang, punya kebun. Ini orang-orang yang baru datang kita manfaatkan untuk apa? Memperkerjakan lahan-lahan kita. Enam dengan apa? Diupah. Biasanya kan identik orang yang bekerja itu tentunya dianggap lebih rendah. Nah, orang-orang Anshar tidak ada kepikiran demikian. Tidak ada kepikiran mau mengambil manfaat dengan kedatangan siapa? Orang-orang muhajirin. Maksud yang pertama ini, hajah ini. Ini tidak mengambil kesempatan untuk apa? Memanfaatkan adanya orang-orang muhajirin. Itu menunjukkan bentuk tulus. Nah, kesungguhan mereka di dalam kecintaan mereka. Tidak, bahasa orang sekarang apa? Mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Orang yang lagi susah, gak punya apa-apa, orang-orang muhajirin. Nah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, dan seterusnya. Gak punya apa-apa. Tapi orang-orang Anshar tidak apa? Tidak mengambil kesempatan. Nah, tidak ada rasa butuh mereka kepada orang muhajirin. Itu yang pertama. Mana hajah yang pertama. Tidak ada kebutuhan. Ini tidak mengambil kesempatan dari kedatangan orang-orang muhajirin. Nah, bahkan justru ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah, mereka memiliki akhlak yang lain, yang berikutnya, yang lebih besar lagi. Kemudian sebelumnya makna yang kedua, hajah itu al-hasad, hasad. Maknanya nanti akan disebutkan juga dalam tafsir, mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka rasa hasad terhadap orang-orang muhajirin. Nam, terhadap apa yang mereka telah diberikan. Dari ayat ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin itu afdhal minal anshar. Ulangi, dari ayat ini menunjukkan annal muhajirin afdalu minal anshar. Bahwasanya orang-orang muhajirin itu lebih afdal, lebih utama daripada orang-orang Anshar. Nah, dari ayat ini wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Maknanya apa? Dan mereka orang-orang Anshar tidak mendapati di dalam dada-dada mereka rasa hasad terhadap apa yang Allah telah berikan kepada orang-orang muhajirin. Mereka tahu orang-orang muhajirin memang orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang utama. Mereka rela meninggalkan keluarga mereka, nah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka dalam rangka mencari keutamaan dan ridhonya Allah, dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka tahu sangat besar nilai keutamaan ini. Kalau mereka tidak meninggalkan keluarga mereka, sudah punya membantu, tentunya lebih utama orang-orang muhajirin. Nah, orang-orang Ansor tidak sama sekali punya rasa hasad dengan keutamaan yang telah Allah berikan kepada orang-orang muhajirin. Begitulah ya fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya akhlak yang kita miliki adalah terhadap orang-orang yang memiliki keutamaan adalah tidak hasad kepada mereka. Terhadap orang-orang yang memiliki keutamaan, sifat orang yang baik adalah mengetahui, mengakui keutamaan yang Allah berikan kepada saudara-saudaranya. Terkhusus dalam hal ini dalam keutamaan dari si din, keutamaan dari si agama, keilmuan, ketakwaan, pemahaman dan akhlak, adab. Hendaknya seorang harus mengakui kalau ternyata saudaranya masya Allah, memang saya tahu saya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia dari sisi ketakwaan, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia dari sisi ilmu, saya tidak ada bandingnya dengan dia sama sekali dari sisi amalan, kesolehan dan seterusnya. Itu orang yang baik yang dia ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tidak punya rasa iri dengki kepada orang-orang yang di atasnya dari sisi fadl, keutamaan. Yang ada harus mengakui keutamaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya, teman-temannya, saudara-saudaranya. Orang-orang Al-Ansor mereka mengakui keutamaan orang-orang muhajirin dan mereka tidak sama sekali hasad kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Dan di antara bentuk keutamaan orang-orang muhajirin lebih afdal daripada orang-orang Ansor radhiyallahu rahimani wa rahimakumullah adalah dari sisi penyebutan. Dari sisi penyebutan disebutkan terlebih dahulu siapa? Orang-orang muhajirin, baru orang-orang Ansor. Dari sisi penyebutan. Begitu pula ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat nas yang lainnya di antara yang menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin lebih utama dari orang-orang Ansor adalah khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan muhajirin. Saya ulangi, bahwasanya khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah-khalifah seterusnya itu semuanya dari muhajirin, bukan Ansor. Ingat peristiwa Saqifah Bani Sa'idah yang mana Rasulullah SAW meninggal dunia sampai lama mereka belum menguburkan Rasulullah SAW karena belum ketemu siapa khalifah yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Orang-orang Ansor sudah bersiap-siap, mereka ingin membentuk khalifah. Nah, sebagian mereka mengatakan di sisi kami ada khalifah, di sisi kalian ada khalifah. Maka sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya beliau mengatakan berdalil dengan ayat ini dalam surah Al-Hasyr ini, beliau mengatakan innallaha sammakumul muflihun wa sammanas-shadiqun. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sungguhnya Allah menamakan kalian itu orang-orang muflihun, Ansor. Ulaika humul muflihun. Sementara kata Abu Bakar wa sammana as-shadiqun, shadiqin. Sementara Allah Subhanahu wa taala menamakan kami dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang muhajirin disebut orang-orang yang jujur, orang-orang Ansor disebut orang-orang yang beruntung. Ujian semua, semuanya. Bukan, ingat ya, kalau kita sebutkan ini lebih utama dari yang ini, bukan berarti merendahkan yang ini, bukan. Hati-hati. Nah, berbeda. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala menamakan kalian muflihun dan menamakan kami orang-orang muhajirin itu ash-shadiqun. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lainnya, dalam surah At-Taubah kalau enggak salah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kunu ma'ash-shadiqin." Wa kunu ma'ash-shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Maknanya apa? Kalian orang-orang yang jujurlah yang akan memimpin kalian dan kalian ikut bersama dengan orang-orang yang jujur tersebut. Buat kalian tetap bersama dengan orang-orang yang jujur. Maknanya apa? Tetaplah kalian bersama dengan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin yang akan memimpin kalian, menolong mereka. Maka lapanglah hati mereka ketika itu, ketika Umar Ibn Khattab langsung mengangkat tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dan membaiat beliau sebagai khalifah, dan semuanya pun menerima dengan hujjah-hujjah ayat-ayat yang dibawakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan orang-orang muhajirin dibandingkan dengan orang-orang Ansar. Dan semuanya sekali lagi memiliki keutamaan. Khanafuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara keutamaan orang-orang Ansor, masih dalam ayat yang ke-9, bahwasanya orang-orang Ansor itu memiliki sifat yang sangat mulia yang dinamakan dengan sifatul izar. Sifatul izar. Izar maknanya apa? Sifat lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Itu al-izar. Sifat apa? Lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu orang yang butuh kepada perkara tersebut. Ini subhanallah sulit untuk kita mengamalkannya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Yaitu apa? Seseorang di antara sifat persaudaraan adalah sifatul izar. Di antara sifat mulia di dalam persaudaraan, hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan adalah sifatul izar. Sifat lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Sulit atau gampang? Sulit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kelasnya yang berbicara tentunya tuh sulit. Nah, karena biasanya manusia akan lebih mendahulukan dirinya, anak-anaknya, keluarganya, baru mendahulukan orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang muhajirin dipuji oleh Allah, orang-orang Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatul izhar, sifat lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Dan ini karena fitna azani Allah wa iyyakum tergambar dengan beberapa kejadian. Tergambar dengan beberapa kejadian yang bahkan dengan sebab kejadian itulah turun ayat ini. Saya ulangi, tergambar sifatul izhar dari orang-orang Ansor. Naam, itu dari beberapa kejadian. Dan dari salah satu kejadian itulah disebutkan oleh sebagian para ulama sebab turunnya ayat ini. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana fihim khasasah. Yani cerita tentang tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu kedatangan tamu, kemudian beliau menemui istrinya, salah seorang istrinya, apakah ada makanan? Maka istrinya mengatakan tidak ada. Beliau mendatangi istrinya yang lain, ternyata apakah ada makanan? Ditanya, tidak ada. Terus beliau berkeliling kepada istri-istri beliau, ada makanan? Mereka menjawab, tidak ada. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, beliau mengatakan, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau menjamu tamuku? Maka bangkitlah salah seorang sahabat Anthor. Ulangi, bangkitlah. Nah, dengan tanpa pikir panjang sahabat dari kalangan Anthor. Maka dia mengatakan, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun membawa tamu Rasulullah SAW. Dia mendatangi istrinya. Ternyata didatangi istrinya, ya kana hidin a'zani Allah wa iyyakum. Ditanya, ternyata tidak ada makanan kecuali makanan untuk bayi. Nah, tidak ada makanan kecuali makanan untuk anaknya. Kalau mungkin kita bisa mengalah, tapi kalau melihat anaknya kelaparan, menangis, ya kana hidin rahimani wa rahimakum, enggak tega kita. Tetapi apa? Sahabat Anshar berpesan kepada istrinya, segera tidurkan anak-anak dan persiapkan tempatnya supaya tamu kita merasa lapang ketika makan. Akhirnya dia pun menjamu tamunya dan menunjukkan seolah-olah dia pun ikut bersama makan. Maka Allah ataupun Rasulullah SAW memuji perbuatan mereka yang lebih mendahulukan tamunya dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Ini khana fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa ataupun di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan atau mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan juga sahabat Anshar. Mempersaudarakan mereka antara Muhajirin dan sahabat Anshar. Sehingga nampaklah bagaimana yang datang kepada kita sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, yang terkenal sahabat yang kaya raya, ternyata beliau hijrah juga enggak membawa apa-apa. Nah, sehingga ketika dia dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Anshar, maka kata sahabat ya Anshar ini, dia mengatakan, saya punya dua orang istri. Nah, silahkan engkau suka yang mana, tak kasih kamu, tak cerai, kamu saya berikan kepada kamu. Nah, harta saya termasuk orang kaya, silahkan ambil separuh. Ada enggak yang seperti ini di tengah-tengah kita, ya kana hidin a'zani Allahu wa iyyakum. Nah, luar biasa sifat al-izzat, sifat lebih mendahulukan saudaranya. Saya punya dua orang istri, silahkan kamu pilih yang mana. Nah, dan saya memiliki harta, silahkan kita bagi dua saja. Kalau kita begitu kan, ya ayo. Nah, itulah kelebihan orang Muhajirin berikutnya, gak ngambil kesempatan. Wah, dikasih bagi dua. Kalau kita, alhamdulillah, baik nian, ayo bagi dua. Abdurrahman bin Auf, enggak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Silakan tunjukkan di mana pasar. Apa sifatnya apa? Sifatul iffah. Sifatul iffah, tidak mengambil kesempatan yang diberikan. Enggak, justru apa? Menjaga sifatul iffah, memiliki sifatul iffah, sifat menjaga kehormatan diri. Nah, tidak mau apa bahasa kasarnya apa? Merasa orang lain punya jasa kepada dia. Ini penting ya, kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai orang lain merasa punya jasa kepada kita. Nah, kalau demikian kan masyaallah baik sahabatnya. Sahabat Anshar baik. Luar biasa ya, kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Cuma kan kalau sering dibantu orang, terkesan kita punya hutang budi lah. Nah, ini berupaya untuk dijaga ya, kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang biasa dilakukan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang Allah puji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam surah Al-Lail, yang mana tidak ada seorang pun yang memberi beliau kecuali Abu Bakar As-Siddiq membalas pemberian tersebut. karena maka disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq tidak ada seorang pun yang merasa memiliki jasa perbuatan baik kepada dia, karena beliau selalu membalas perbuatan baik yang diberikan oleh orang lain, sehingga enggak ada merasa orang punya jasa kepada dia. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mungkin membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliau adalah al-hidayah, memberikan petunjuk, bimbingan kepada beliau, dan ini tidak bisa diganti dengan nilai harta sebanyak apapun. Ketika kebaikan itu berupa ilmu, berupa bimbingan, hidayah, khanafidina azanillahu wa jiyakum. Nah, maka orang-orang muhajirin, sekali lagi, tidak Abu Bakar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak langsung mengambil kesempatan diterima. Beliau memiliki sifatul aifah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang mulia dari orang-orang Ansor adalah sifatul idar, sifat lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Nah, kemudian di akhir ayat Allah juga menyebutkan tentang keutamaan orang-orang Ansar. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang Allah jaga nam dari rasa bakhil dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, di antara sifat orang-orang Al-Ansar adalah mereka bukanlah orang yang bakhil. Mereka adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu, suka memberi, bukan orang yang sahih, bukan orang yang bakhil. Ini ayat ini konteks pujian terhadap orang-orang Ansar. Mereka dijaga dari rasa pelit yang ada pada diri-diri mereka. Ini tergambar dengan beberapa contoh yang ada yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Apalagi kalau kita membahas ataupun membaca cerita bagaimana awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya berebut untuk menjamu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal. Menawarkan diri semuanya. Sampai akhirnya mereka masing-masing menjamu beberapa orang sahabat muhajirin. Ini khanafiddin azani Allah wa iyyakum, tentang keutamaan orang-orang Ansar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keutamaan orang-orang yang setelah mereka, yaitu orang-orang yang mendoakan orang-orang muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Nah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, terhadap orang-orang yang beriman, kita jangan sampai memiliki rasa iri dan dengki yang memiliki keutamaan. Justru yang harus kita lakukan adalah apa? Mendoakan mereka. Mendoakan saudara-saudara kita semakin mungkin. Waliyazubillah, semakin kita memiliki rasa di dalam hati kita, rasa iri, dengki kepada saudaranya dengan keutamaan yang dia miliki, maka semakin perbanyaklah permintaan ampun untuk dia. Nah, memintakan ampun untuk dia supaya hilang rasa dengkinya. Ini ikhwanuddin a'azzanillahu wa iyyakum, nampaknya sementara sudah masuk waktu isya. Faedah secara ringkas dari surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Adapun apa yang akan disebutkan oleh Syaikh rahimahullahu taala, insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu.